Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد InsyaAllah Ta'ala pada sore hari ini dan hari-hari yang berikutnya kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-kafalah, tentang memberikan jaminan terhadap seseorang, apakah orang tersebut berhutang atau yang semisalnya. Maka pada sore hari ini kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, Kitabul Hajar, kitab yang menjelaskan tentang al-hajar, yang dimaksud al-hajar adalah mencegah. Dan di dalam istilah jual beli, apabila seorang dikatakan mahjur, orang itu dilarang atau dicegah, maksudnya dia tidak diperbolehkan untuk bertindak terhadap barangnya. Dia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hartanya, apakah dalam bentuk jual beli atau yang semisalnya. Berkata al-muallif asy-syarhu, penjelasan al-hajru huwal man'u. Al-hajr adalah mencegah, melarang. Apa itu al-hajr? Apa itu al-hajar? Ibrahim. Hah? Apa itu al-hajar ya Syafiq? Mencegah atau melarang. Dan yang dimaksud adalah wa huwa fi syar'i, dan dalam syariat atau dalam istilah syariat yang dimaksud al-hajr adalah al-man'u minat tasarrufi fil mali. Mencegah seseorang dari memanfaatkan harta. Ya. Disebabkan karena sesuatu. Nah, mungkin karena dia tidak bisa mengelola hartanya, maka dia dilarang, tidak diperbolehkan bagi dia. Kalau ada seorang anak yang masih kecil, dia seorang anak yatim, orang tuanya meninggal. Ya. Taruhlah seperti ini. Siapa namanya ini? Hah? Musa. Hah? Mustari. Seperti Mustari. Naam. Atau seperti antum, siapa antum namanya? Aslam. Taslim. Naam. Ya. Orang yang seperti ini, dia tidak bisa mengelola hartanya. Apakah yang seperti ini bisa berdagang? Ya. Apalagi kalau dia punya harta yang banyak. Dia ingin membuka toko emas. Ya, berbeda halnya kalau dia hanya buka toko kecil-kecilan, jual pisang goreng dan yang semisalnya, ya. Untuk anak-anak biasa yang seperti itu. Tapi kalau dia memiliki harta yang banyak, lalu dia hendak membuka toko emas, anak sekecil ini tidak bisa memanfaatkan yang demikian. Maka dilarang. Ya. Maka anak tersebut ketika dia dilarang untuk mengelola hartanya, dinamakan mahjur. Dicegah dari memanfaatkan harta. Nah, dan yang demikian ini telah ditetapkan dalam syariah, baik dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal aslu fil hajri qaulullah azza wajal. Dan dalil tentang al-hajr, tentang disyariatkannya al-hajr adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh, as-sufaha, jamak dari as-safih, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Jangan engkau berikan kepada orang-orang yang bodoh itu, amwalakum, harta-harta kalian. Maksudnya, harta-harta orang yang bodoh itu yang sedang kalian pegang. Waliknya jangan memberikan harta itu kepada orang-orang yang masih bodoh. Yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian sebagai penegak dalam kehidupan kalian. Warzuquhum fiha, berikanlah rezeki kepada mereka dari harta-harta itu. Waksuhum, berikan pakaian kepada mereka dari harta-harta itu. Maksudnya kamu yang mengaturnya. Jangan kamu berikan, ya, harta tersebut kepada dia seluruhnya. Maka dia tidak mampu mengelola dan memanfaatkan hartanya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang ma'ruf. Nah, sebab orang yang safi dia tidak mampu mengelola hartanya. Nah, oleh karena itu anak-anak yang sekecil ini jangan dibiarkan untuk memegang uang yang banyak. Ya. Ya sekadarnya. Nah, 500 rupiah untuk jajan, ya, yang setingkatan dia. Kalau ada orang tuanya yang mengirimkan kepadanya, nah, dengan uang yang banyak, 1 juta rupiah, jangan dibiarkan dia pegang sendiri. Karena dia bukan orang yang rasyid, orang yang bisa memanfaatkan hartanya, tapi dia orang yang safi. Orang yang safi ini hendaklah ada yang mengawasi, membimbing. Nah, kalau diberikan seluruhnya, maka dia tidak mampu, ya, mengelola hartanya dengan baik. Mungkin dia akan tabdzir. Nah, israf, berlebih-lebihan dalam memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara yang dia tidak membutuhkannya. Nah, maka yang seperti ini orang tersebut dalam posisi mahjur, harus dicegah dari memanfaatkan hartanya. Wabtalul yatama, dan hendaklah kalian menguji anak-anak yatim itu, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih belum mencapai usia balig. Ini dinamakan yatim. Ya. Dan kalau dia telah mencapai usia balig, maka sudah tidak ada istilah yatim pada anak tersebut. Maka apabila ada anak-anak yatim yang memiliki harta, maka ujilah dia. Wabtalul yatama. Bisakah dia memanfaatkan dan mengelola hartanya? Hatta idza balagun nikaha, sampai kemudian jika mereka itu telah mencapai usia yang dengan usia itu dia mampu menikah, yakni dia telah rasyid, dia telah mencapai usia balig. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, maka apabila kalian mendapati dari mereka rusyd, ya, yang dimaksud ar-rusyd adalah seorang yang telah baik dalam mengelola hartanya, orang yang telah mampu mengelola hartanya, dia berakal, dia balig, ya, apabila dia telah mencapai usia balig kemudian dia telah rasyid, kamu melihat dia orang yang berakal, orang yang mampu mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Karena menunjukkan dia telah mampu mengelolanya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak-anak dan orang-orang safih, mereka harus dicegah untuk mengelola harta. Jangan dibiarkan mereka memanfaatkan hartanya sendiri. Sebab yang demikian akan mendatangkan kemudaratan. Dia sangat mudah untuk ditipu. Nah, sangat mudah untuk dibodoh-bodohi. فَهَذِهِ الْآيَةُ ذَكَرَتِ السِّبْيَانَ وَالسُّفَهَا, maka ayat ini menyebutkan tentang anak-anak dan orang-orang bodoh. Wal hajaru ala amwalihim wa rizqihim wa kiswatihim, dan dicegah mereka itu untuk memanfaatkan hartanya, rezekinya dan pakaiannya, hendaknya ada orang yang mengaturnya, apakah itu wali atau yang menduduki kedudukannya. Nah, wasufaha tashmulul mubadzirina min kibari sin, dan yang dimaksud orang-orang yang bodoh di sini mencakup semuanya. Siapa yang termasuk orang-orang yang bodoh? Mencakup al mubadziri, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta, min kibari sin, walaupun usianya sudah tua, ya, disebabkan karena kurang akalnya, atau disebabkan karena dia gila, atau disebabkan karena dia telah pikun dan yang semisalnya, dia tidak pandai dalam mengelola harta, maka dicegah. Ya, ya. Kenapa? Karena dia mubadzir, dia suka menghambur-hamburkan hartanya. Kama dhahabal jumhur, sebagaimana yang telah menjadi pendapat jumhur dari kalangan para ulama, khilafan li Abi Hanifata, menyelisihi pendapatnya Abu Hanifah, lil hajari alal kabiri idza dhahara minhu tabdzirun wa ifsad, dengan mencegah orang yang walaupun dia sudah tua, apabila nampak darinya suka menghambur-hamburkan harta dan merusak. Wa tashmulu min babi aula al majnun, dan termasuk dalam ayat ini orang-orang yang bodoh, tentunya lebih utama termasuk di dalamnya orang yang gila. Kama dhahaba ila dhalika 'ammatu ahli al-'ilm, sebagaimana ini adalah merupakan pendapat keumuman mayoritas dari kalangan para ulama. Maka dari sini akhwan, jelas bagi kita bahwa apabila seseorang kita melihat dia tidak mampu memanfaatkan hartanya, maka hendaknya ada yang berusaha untuk membimbing dia. Ada yang menyimpan hartanya, memelihara hartanya untuk kemaslahatan dia. Anak yatim yang belum mencapai usia balig, dalam keadaan orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, maka ini harus ada yang mengarahkan. Nah, ataukah dari pihak pemerintah? Nah, menunjuk siapa yang akan memelihara hartanya agar kemudian dia tidak salah dalam memanfaatkan dan mengelola harta tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang sefih, anak-anak, untuk mengelola sendiri hartanya, karena enggak bisa. Ya. Berbeda halnya dalam perkara-perkara yang mudah, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, anak-anak punya uang 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, ingin beli nasi kuning, silahkan. Yang demikian ini secara uruf, secara kebiasaan terjadi, boleh terjadi akad dalam hal ini. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang besar, anak, ya, jual beli emas, nah, dan yang semisalnya, maka tidak sepantasnya yang demikian. Nah, anak tersebut menghambur-hamburkan hartanya, maka segera dicegah. Wa yazulul hajar bi zawali sabab was sifati allati sara bisababiha, dan telah hilang, ya, pencegahan tersebut apabila telah hilang pula sebabnya dan telah hilang pula sifat yang ada padanya, yang dengannya dia dilarang dan dicegah dari memanfaatkan harta tersebut. Anak-anak, ya, telah hilang al-hajar, masa pencegahan itu, pada saat dia telah mencapai usia balig dan dia telah rasyid, telah baik dalam memanfaatkan harta. Berarti sudah tidak dicegah lagi, sudah tidak dilarang lagi. Nah, karena semuanya kembali kepada illahnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum ini itu berputar bersama dengan illah dan sebab yang ada. Selama illah itu masih ada, yaitu bodoh dalam memanfaatkan harta, ataukah dia masih anak-anak, maka al-hajar berlaku. Ya, pencegahan dari memanfaatkan hartanya sendiri itu berlaku. Akan tetapi kalau telah hilang sifatnya, dia bukan lagi anak-anak, atau dia sudah tidak sefih, dia tidak lagi bodoh, ya, dan dia pandai mengelola hartanya, maka dalam hal ini dibiarkan, diserahkan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fadfa'u ilaihim amwalahu, serahkan kepada mereka harta-harta mereka. Fassabiyyu dzakarallahu annahu idza balagha an-nikah ay sinnal bulugh, maka anak-anak, Allah menyebutkan bahwa apabila dia telah mencapai usia yang pada usia itu dia bisa menikah, maksudnya telah mencapai usia balig, wa kadzalika unisa minhu ar-rusydu, demikian pula apabila telah ditemukan padanya rasyid. Yang dimaksud rasyid adalah lawan dari safih. Ya. Ar-rasyid adalah huwallazi yuhsinu at-tasarruf fi malihi, orang yang pandai dalam mengelola hartanya. Itu namanya rasyid. Nah, fa innahu yudfa'u ilaihi maluhu, maka dalam kondisi seperti ini diserahkan kepadanya hartanya, silakan manfaatkan sendiri. Wa ala hadza jumhur ahli al-ilm, dan berdasarkan hal ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa kadzalika zawalul jununi wa zawalus safahi wat tabdzir min indil mubadzir. Demikian pula apabila sifat gilanya telah hilang, sifat bodohnya telah hilang, dan dia tidak lagi menghambur-hamburkan hartanya, maka dalam hal ini diserahkan harta itu kepada dia untuk memanfaatkannya sendiri. Wa ahlul ilmi aqwaluhum mutaqalibatun fi hadzal bab, dan para ulama pendapat-pendapat mereka berdekatan dalam permasalahan ini. Wa ba'du ahlil ilm yadhhabu ila al-hajari 'ala al-muflis. Sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang bangkrut harus dicegah untuk memanfaatkan hartanya. Idza talaba al-ghurama udzalik, apabila orang-orang yang pernah dipinjami uangnya mereka menuntut, ya. Mereka menuntut agar dikembalikan hartanya. Ada orang awalnya kaya raya, maka dia pun bisnis, ya. Dan tentunya dia harus mengambil resiko. Akhirnya agar kemudian dia membuka peluang bisnis yang besar, membutuhkan modal yang banyak, maka dia pun pinjam sana pinjam sini. Nah, setelah dia meminjam sana dan sini, dia membuka bisnis tersebut, ternyata bisnisnya gagal, maka dia pun jatuh bangkrut. Nah, ya, orang-orang yang pernah dipinjami uangnya mereka menuntut, sementara orang ini dalam kondisi muflis, dia telah menjadi orang yang bangkrut. Dalam kondisi seperti itu dia masih ingin memanfaatkan hartanya, ingin mengelola hartanya. Nah, sebagian para ulama mengatakan orang itu dicegah jangan sampai dia tambah bangkrut. Nah, kenapa? Karena sudah jatuh tempo, orang-orang yang mereka pernah dipinjami uangnya mereka sudah meminta untuk dikembalikan. Jangan sampai kalau dia mengelola harta ini dia semakin bangkrut, ya, sehingga dia semakin tidak mampu lagi untuk mengembalikan apa yang telah dia pinjam. Maka sebagian para ulama mengatakan mahjur, orang yang seperti ini harus dicegah, jangan dia mengelola hartanya karena dia sudah bangkrut dalam kondisi orang-orang sudah meminta, ya, yang pernah dipinjami uangnya mereka meminta. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah, dan ini adalah pendapatnya empat imam. Jadi empat madhab bersepakat bahwa orang yang bangkrut, yang dikhawatirkan kalau dia mengelola hartanya akan semakin menambah kebangkrutan, maka hendaknya dicegah. Orang ini dilarang untuk mengelola hartanya. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah mereka dipinjami uangnya, mereka sudah menuntut, mereka minta untuk dikembalikan. Wa huwal haqqu, kata beliau, ini adalah pendapat yang benar. Lil hadithis sahih, berdasarkan hadis yang sahih. Anna rajulan usiba fi thimarin ibta'aha, bahwa ada seseorang mengalami musibah terhadap buah-buahan, ya, pohon-pohonnya yang telah dia beli. Dia membeli pohon buah, dia mengharapkan agar kemudian dia mendapatkan hasil panen yang besar dari pohon-pohon tersebut. Ternyata rugi. Nah, entah dimakan hama atau yang semisalnya. Walhasil panennya gagal. Sementara dari sisi yang lain, fakathura dainuhu, maka semakin menumpuk, semakin banyak hutangnya. Nah, maka hati-hati ya ikhwan dalam hal meminjam, ya. Hidup apa adanya tapi bebas dari hutang itu rasanya lebih plong. Nah, ya. Daripada terlihat mewah, rumahnya masya Allah 2 tingkat, ada parabolanya lagi, ya. Mewah kelihatannya, tapi hutangnya miliaran. Nah, yang kalau dihitung-hitung seharga rumahnya dengan hutangnya lebih banyak hutangnya daripada rumah dan segala isinya. Ya rugi itu namanya. Barakallahu fiik. Nah, selama kita memungkinkan untuk tidak berhutang itu lebih selamat. Nah. Ya. Maka orang ini semakin menumpuk hutangnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabat, tasaddaqu alai, bersedekahlah kalian untuk orang ini. Fatasaddaqu alai, maka para sahabat bersedekah untuk orang tersebut. Falam yablugh dzalika wafa'udaini, ternyata belum nyampe untuk melunasi seluruh hutangnya. Mereka sudah bersedekah, masih sisa lagi hutang-hutangnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada orang-orang yang menuntut untuk dikembalikan hartanya, khudhu ma wajadtum, ambil apa yang telah kalian dapatkan, wa laisa lakum illa dzalik, tidak ada lagi cara lain yang lain kecuali seperti itu keadaannya. Apa yang kalian dapatkan. Nah. Ya. Tentunya mereka-mereka yang ghurama ini, orang-orang yang pernah dipinjami hutangnya, ya saling berbagi secukupnya, seadanya. Kalau misalnya ada 4 orang, 4 orang ini ya pernah dipinjami uangnya masing-masing 1 juta rupiah, sedangkan orang yang muflis, orang yang rugi ini, dia tidak meninggalkan harta kecuali tinggal 1 juta rupiah. Tinggal 1 juta rupiah. Maka jangan salah seorang dari gharim tersebut, ya, salah seorang dari mereka, ketika mengetahui uangnya tinggal 1 juta, maka dia yang mengambil seluruhnya. Ini bagian saya. 3 orang tidak mendapatkan sama sekali. Tidak. Tapi dibagi. Karena yang dia tinggalkan tinggal 1 juta rupiah, berarti 4 orang ini masing-masing mendapatkan bagian secara merata. Yaitu berapa? 250 ribu. Nah, dibagi. Terkecuali kalau yang ada pada orang yang bangkrut ini adalah barang milik salah seorang dari orang yang pernah diminta tersebut. Misalnya 4 orang, yang satu pernah dipinjami 1 juta rupiah, yang satunya pernah dipinjami lemari es, yang satunya pernah dipinjami apa ya kawan, nah tas misalnya, yang satunya pernah dipinjami 2 juta rupiah, tidak ada yang tinggal dari orang tersebut kecuali tinggal kulkas. Maka orang yang pernah menjamkan kulkas yang mengambil itu. Nah, karena itu adalah milik dia pada asalnya. Rawahu Muslim an Abi Sa'id al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Wa kadzalika hadithus sahihain an Abi Hurairah. Demikian pula hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu 'inda rajulin qad aflas. Barang siapa yang mendapati hartanya ada pada seseorang yang telah bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan harta itu dari yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia mendapati pada orang yang bangkrut ini kulkas yang pernah dia berikan, maka itu yang dia ambil. Wa hadza dalilun 'alal hajar 'ala malihi wa i'ta'ihi lid-da'inin. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang bangkrut dicegah untuk memanfaatkan hartanya dan diberikan kepada orang-orang yang pernah meminjamkan kepadanya harta. Wallahu a'lamu. bisawab insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa barakallahu fikum, tafaddalu, hafizakumullah.